Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ANTV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan baik-baik saja, senang sekali rasanya. Saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang insya Allah dapat mentransfer cahaya ke dalam hati Anda dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, saya hari ini tidak sendirian di sini karena di samping saya sudah ada seorang ustaz yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda. Assalamualaikum, Ustaz Jayanto. Jauh-jauh dari Jogja ya Ustaz ya. Untung gak nitip gudeg Mona. Boleh kapan-kapan dibayar oleh Ustaz insya Allah. Dan sudah hadir di sini ibu-ibu yang wajahnya juga bercahaya ya ibu-ibu. Assalamualaikum Bu. Iya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Asarofa, wanita yang dimuliakan ya ibu ya. Ya, amin. Baiklah. Nah, ibu-ibu hari ini dan juga pemirsa ANTV, hari ini kami akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan keislaman. Nah, ya, ini saya juga baru tahu nih, Ustaz, ternyata ada ya hal-hal yang membatalkan keislaman itu seperti apa? Taunya hanya membatalkan wudu ya. Iya, nah itu dia. Batal itu artinya merusak. Jadi orang yang batal keislamannya adalah rusak di dalam keberagamaannya. Bahwa orang dikatakan Islam itu gerbang atau pintu passwordnya lewat yang disebut dengan syahadatain, yaitu dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya orang yang beragama Islam itu terikat oleh satu paradigma, satu manhaj, satu kaidah yang disebut dengan kalimatul iman wa kalimatul amal, yaitu ikatan atas sistem ide. Dan yang kedua adalah sistem amal atau action. Idenya benar, caranya juga harus benar. Maka la ilaha illallah harus dengan Muhammadur Rasulullah. Orang itu idenya bagus, mau nolong orang, bagus. Tapi kalau caranya salah, caranya dengan Robin Hood, tahu ya Bu, Robin Hood, orang Cipinang sana sini itu ya. Robin Hood itu mau idenya baik enggak Bu niatnya? Nolong orang ya. Nolong orang, tapi caranya dengan mencuri. Ngerampok, mencuri, maka itu tidak benar. Maka ide yang benar caranya juga harus benar. Atau caranya sudah benar, idenya salah. Orang nyembelih kambing bagus, apa nyembelih sudah bagus, tapi yang disembelih babi. Nyembelihnya baik dengan baca bismillah, tapi kalau yang disembelih babi ya tetap enggak boleh. Itu caranya benar, tetapi idenya salah. Nah itu menjadi salah hidup kita ini, kalau cara-cara beribadah kita menjadi cara-cara yang salah, atau keyakinan kita itu rusak, maka itu membatalkan keislaman. Yang jelas membatalkan keislaman kalau kita keluar dari akidah, yaitu keluar dari keislaman, pindah agama, jelas itu namanya murtad. Tetapi yang membatalkan atau merusak tidak hanya murtad saja, yaitu perbuatan-perbuatan syirik yang besar. Maka Allah tidak pernah mengampuni orang yang syirik, karena di mata Allah dengan di mata manusia berbeda ibu. Di mata manusia, orang yang mencuri sepeda dengan menyembah batu, kira-kira yang dipenjara di Cipinang, tapi bukan Cipinangnya ibu ya, itu yang nyuri sepeda apa yang menyembah batu kira-kira? Nyuri sepeda ya bu. Ya. Tapi kalau di mata Allah, lewat penglihatan Allah sebenarnya dikatakan Mbak Munaratuliu tadi, kira-kira yang lebih jahat yang menyembah batu apa yang nyuri sepeda? Menyembah satu, walaupun sama-sama jahat. Jangan kok, kalau gitu saya nyuri sepeda aja lah daripada jangan gitu. Sama-sama jahat, tetapi lebih jahat yang menjadi batu. Makan Allah kasih, rezeki dikasih Allah, udara bebas, kok nyembahnya batu. Kurang ajar kan? Udah di, maka Rasulullah menasihati di antara yang merusakkan kita adalah syirik. Ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri itu setiap hari kamu kasih makan, kasih minum, kasih semuanya, kamu kerja setiap hari melayani, bagaimana mensejahterakan dan membahagiakan istrimu, tetapi istrimu malah membahagiakan orang lain. Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya istrimu itu makannya banyak, gak apa-apa saya ampuni. Kalau istrimu itu jandanya minor, pakai lipstick sampai kesana kemari, gak apa-apa saya ampuni. Makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, kentutan, bau lagi, gak apa-apa saya ampuni. Bagaimana kalau istri kok biayai setiap hari, tapi dia kalau tidur dengan orang lain, dia kalau hamil dengan orang lain, oh kurang ajar Rasulullah, saya talak 372 kalau perlu. Artinya saya talak sekarang juga, dia bukan istri saya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Zaid, Allah lebih cemburu kepada umat yang syirik, yang menduakan, daripada kamu kepada istrimu. Maka jangan pernah syirik, jangan pernah menduakan Allah. Yang membatalkan keislaman kita adalah akidah kita yang tidak lurus. Ngakunya Islam tapi ibadahnya di tengah laut nyembah Nyi Roro Kidul. Sudah mati di Magelang dulu. Itu filmnya tapi jadi itu semuanya tidak benar. Dan yang lain-lain, yang kedua adalah ibadah yang tidak benar, akidah yang tidak benar, itulah semuanya akan membatalkan keislaman kita. Nah Ustaz, karena saya juga baru tahu kalau ternyata ada hal-hal yang membatalkan keislaman. Nah kita ini manusia yang penuh dosa ini jangan-jangan juga pernah melakukan hal yang sama. Bagaimana ya cara kembali lagi membersihkan diri kita dari membatalkan keislaman? Kita akan kembali saat lagi pemirsa. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami di sini sedang membahas mengenai hal-hal yang membatalkan keislaman. Nah gimana Ustaz, hal-hal yang membatalkan keislaman? Satu, rusaknya beragama itu oleh akidah, yaitu akidah itu dirusak dengan lima syirik besar. Lima syirik besar? Ya, lima ada syirik. Lima ya Ustaz? Ya. Yang paling, yang pertama disebut adalah asyirku fidzat, yaitu syirik di dalam zat Tuhan. Jadi Tuhan dianggap lebih dari satu. Jadi ada Tuhan dalam bentuk kayu, dalam bentuk batu, dalam bentuk atau dalam bentuk antropomorfisme. Jadi simbol-simbol ketuhanan. Tuhan dibentukkan dalam sapi. Jadi sapi didewa-dewakan. Itu kasihan, Tuhan gak bisa mencret. Tuhan ini kasihan sekali kan gitu. Dalam bentuk apa? Ya dan dalam bentuk apa misalnya gitu. Karena ada orang yang mau, di Thailand itu pernah terjadi orang mau ibadah batal. Jadi gak jadi ibadah karena Tuhannya hilang. Jadi sudah kumpul banyak orang, Tuhannya dicuri orang, dijual di Belanda. Karena patung dinasti apa itu ternyata dicuri orang. Itulah, ini kasihan Tuhan kok hilangan gitu kan, kasihan ya Bu. Itu. Yang kedua, syirik di dalam sifat, yaitu memberi sifat-sifat yang tidak layak. Misalnya Tuhan kok melahirkan, Tuhan kok dilahirkan, Tuhan kok misalnya sakit, Tuhan kok itu tidak layak begitu. Nah, termasuk menganggap Tuhan tidak adil. Hati-hati Bu. Sudah enggak adil, saya sudah sholatnya rajin. Itu berarti suudan kepada Allah. Saya sudah sholat terus. Oh ya, anak saya enggak laku-laku nikah. Sementara sebelah saya itu enggak pernah sholat. Anaknya sudah kawin setahun ini 3 kali ganti-ganti semuanya. Laku keras ya. Anaknya 4, maksud anak pertama semua. Ya, satu dengan bapak sana, satu dengan Malang. Iya, satu dengan Malang, satu dengan mana lagi gitu. Ah, gitu jangan sampai itu. Malang Bu, enggak salah Malang. Soalnya suaminya orang Malang. Orang Malang. Namanya Indra Bu. Oke. Yang ketiga adalah syirik di dalam isti'anah. Nah, ini juga sering merusak keislaman kita, yaitu dalam minta tolong. Makanya orang kalau sudah ke dukun, maka berapa hari sholatnya enggak diterima Bu? 40 hari. 40 hari sholatnya, karena itu merusak keislaman. Membenarkan dukun, membenarkan itu. Jadi sholat apa, syirik di dalam isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Jadi nak budi ibadahnya kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada dukun. Bukan dukun bayi loh Bu, bukan dukun pijat loh ya, dukun yang meramal-ramal nggak jelas itu. Jadi Ibu kan Selasa Kliwon jangan kerja di air Bu, yang terkena itu semuanya. Ya itu semuanya itu dan seterusnya. Dan yang keempat adalah syirik di dalam ibadah. Yaitu perilaku ibadah tadi. Di awal sudah saya katakan ngakunya Islam, tapi ibadahnya nyembah patung, nyembahnya nyerok itu tadi, uni pelet, terowongan Casablanca, jadi sholatnya di terowongan itu, sholatnya di ambulan, gitu semuanya. Nah ini namanya di dalam ibadah. Nah, bentuknya adalah fit'ah, memberikan perilaku-perilaku. Sholat dengan telanjang bulat, sholat dengan menghadap ke sana kemari, dan seterusnya. Itu adalah, maka itu diperangi, karena itu merusak keislaman, merusak software. Kan banyak kan fenomena di Indonesia ini. Bahkan ada orang aku jadi malaikat kok. Iya. Itu malaikat kok wanita kan susah sekali kalau ada wahyu, padahal baru berhalangan kan kasihan. Malaikat ini ada wahyu, maaf Tuhan, baru berhalangan. Nah, padahal wahyu harus keadaan suci, kan kasihan sekali. Dan malaikat kok pernah sakit perut, maksudnya malaikat mencret. Itu ya enggak benar juga. Dan yang kelima adalah syirik di dalam hukum. Yang merusak keislaman kita adalah kalau orang sudah tidak peduli pada hukum, baik halal haram maupun hukum-hukum yang kaitannya najis tidak najis. Jadi yang halal malah diharamkan, yang haram dihalalkan, bolak-balik gitu ya, semuanya. Nah, ada orang kok mabuk-mabukan itu jadi hobi. Bahkan kalau dia minum teh malah malah dia itu mabuk karena biasanya minumnya wine itu. Nah, itu ya. Jadi kita jangan sampai halal haram itu, dan juga najis tidak najis. Lima ini yang kaitan dengan akidah. Yang berikutnya ada kaitannya dengan ibadah itu sendiri, yang berikutnya kaitan dengan akhlak. Baik. Jadi akhlak-akhlak yang merusak, opio-opio orang yang saling membunuh orang segala macam, itu bisa membatalkan keislaman. Dosa-dosa besar itu membatalkan keislaman. Perzinaan segala macam yang berkaitan dengan itu bisa membatalkan keislaman kita. Maka kita perbarui itu. Kata Nabi, perbarui iman, perbarui Islam itu dengan banyak-banyak kita bersaksi kembali, banyak-banyak kita mengucapkan wa aksiru bikalami la ilaha illallah. Betul-betul kita nafikan semuanya kecuali Allah yang ada di ya. Nah, ibu-ibu di sini wajahnya sudah ada wajah-wajah yang ingin bertanya Ustaz, sudah gemes mau tanya sama Ustaz. Nah, baik, ada yang mau tanya ibu, silakan ibu. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami dari Masjid Salim Asy-Syarofa, Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, ingin bertanya kepada Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustaz, seseorang yang sudah keluar dari Islam, terus ada satu hal ingin kembali lagi ke Islam lagi. Nah, bagaimana Pak Ustaz supaya orang itu bisa bersih kembali menjadi orang Islam? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa Mas Ibu? Ibu Suhartini. Ibu Suhartini. Gimana Ustaz, kalau misalnya kita secara tidak sengaja sudah membatalkan keislaman ataupun mungkin sudah keluar dari Islam tapi rasa-rasanya kok ingin kembali membersihkan diri dan kembali ke Islam, gimana caranya tuh Ustaz? Iya. Pertama saya tidak bisa menghukumi ya, tetapi itu sesuatu yang Allah mengatakan jangan sampai kita mempermainkan agama hanya karena kerjaan, hanya karena jodoh, hanya karena itu. Karena ada orang yang kadang-kadang hanya karena sekolah gitu. Ya ini dalam rangka sekolah akhirnya meninggalkan sholatnya misalnya. Ya itu namanya, makanya hati-hati kita. Kita ini bukan masalah apa, tapi sana bahasa Inggrisnya maju, komputernya maju, IT-nya bagus, akhirnya meninggalkan sholatnya. 3-4 tahun sekolah di situ, tidak pernah ada ibadah di situ. Maka itu membatalkan keislaman kita hanya karena alasan sekolah. Tetapi itu harus hati-hati. Maka kita doa wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita nanti di akhir hayat keislaman kita goyah. Itu yang pertama, kita banyak doa itu. Atau karena keterpaksaan. Nah, karena keterpaksaan mungkin kalau sekarang lebih kepada tidak ada sistem yang memaksa itu. Karena kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang itu. Tetapi prinsipnya kalau orang sudah keluar dari Islam, tentu masih diharapkan supaya dia kembali ke Islam. Caranya dengan cara tobat. Tapi tidak cukup dengan tobat. Karena itu perilaku tidak dipengaruhi oleh satu hal saja. Perilaku yang internal maupun eksternal. Yang internal adalah ya hati kita sadar betul bahwa betapa memang inatina indalail Islam, sesungguhnya agama yang sungguh-sungguh yang dibenarkan, yang menurut kita orang Islam, dia hanya Islam, di luar itu tidak dibenarkan. Itu keyakinan dari internal. Tapi juga ada faktor-faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu apa? Sayang Baik, baiklah pemirsa. Nah, ini setelah ini akan di segmen selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana ya kalau misalnya kita ternyata sudah membatalkan keislaman kita, ingin kembali bersih lagi, ingin kembali mensucikan diri, kembali ke Islam. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baiklah pemirsa Cahaya Hati, sebelumnya kami sedang membahas hal-hal yang membatalkan keislaman. Dan sebelumnya Ustaz Wijayanto sedang menjawab pertanyaan dari seorang ibu mengenai gimana ya Ustaz kalau misalnya nanti kita terlanjur Islamnya berantakan gitu Ustaz. Berantakan, keluar dari Islam dan dia ingin balik ke ingin kembali lagi. Kok kayaknya malu, kayak kos-kosan aja udah masuk, keluar, masuk lagi. Ini kayak beli baju aja gak cocok kembali. Memang agama ini sering dikatakan sebagai apa ya, kita perlukan di dalam surat Yunus itu sampai dikatakan ada orang yang membuat Tuhan itu hanya sebagai emergensi saja. Jadi kalau dia pas darurat, dia hadirkan Tuhan. Dia dalam keadaan terumbang-ambing dalam dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan apa, maka Tuhan disebut-sebut. Kadang-kadang kan masih begitu juga. Bapaknya mau tenggelam, oh Tuhan, mau cari kursi, oh simbol-simbol dia Islam, oh pengen kursi di Senayan padahal sudah dapat dia ditinggalkan. Sidang kok yang datang cuma separuh. Nah ini dulu carinya susah, begitu dapat malah ditinggal-tinggal. Itu. Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan apa kadang-kadang agama hanya diperlukan hanya sesaat-saat saja. Jangan seperti itu. Kalau ingin kembali bagaimana? Nah tentu. Satu tadi sudah saya katakan faktor internal. Pahami dulu agama ini supaya beragama itu dengan pemahaman, dengan keyakinan. Karena kalau keyakinannya mantap, Rasulullah mengatakan orang itu kalau keluar dari agama itu tidak maunya sebagaimana orang yang mau dilempar ke dalam bara api. Maka Rasulullah mau menandatangani waktu perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah mau haji, dicegat di Hudaibiyah, gak boleh haji. Wah, mau diperangi. Oke, akhirnya bikin 5 kesepakatan. Di antara 5 kesepakatan itu, pokoknya dalam 10 tahun tidak ada kejahatan senjata, tidak ada apa? Tidak ada peperangan. Yang kedua, ini yang mau saya sampaikan adalah kalau ada orang Islam masuk kafir, maka orang kafir enggak harus mengembalikan. Tapi kalau ada orang kafir masuk ke Islam, maka orang Islam harus mengembalikan kepada kekafirannya. Rasulullah tanda tangan sampai Umar waktu itu, Umar dengan Rasulullah, gimana ini merugikan kita, kok ditanda tangan ini nabi apa bukan sih? Tanya pada Abu Bakar, jangankan itu, Rasulullah itu tembok itu warna putih, kalau Rasulullah mengatakan merah saya akan katakan merah, yang salah mata saya. Saking yakinnya Abu Bakar Siddiq, maka disebut As-Siddiq Abu Bakar kepada Rasulullah. Abu Bakar itu lebih percaya kepada Rasulullah daripada kepada matanya sendiri, maka diberi gelar As-Siddiq. Maka Umar Al-Faruq orang bedakan apa-apa ini boleh tidak boleh, akhirnya ya semangatnya itu. Intinya apa? Karena Rasulullah yakin orang itu kalau ngerti betul terhadap Islam, dia tidak akan keluar dari keislaman. Maka justru karena tanda tangan di Hudaibiyah inilah, maka orang-orang kafir yang mau Islam dihambat, maka bikin pergerakan demo di HI, bukan ya, bukan di HI ya, waktu itu ya di sana di HA itu Hotel Arab itu ya, Hotel Arab itu intinya malah bikin pergerakan di dalam. Dan yang berikutnya, karena dia diamat Islam dan tidak ada satupun orang Islam yang kembali kafir, karena dia paham gitu. Itu secara internal. Maka diperlukan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu bi'ah, lingkungan. Beragama ini supaya kita kuat dalam beragama, lingkungan, maka akan lebih baik kalau kita ada taklim misalnya di Asyarafah. Taklimnya rutin enggak, Bu? Rutin taklimnya, tapi datangnya rutin. Nah, insyaallah dong usaha. Seminggu sekali, sebulan sekali? Nah, alhamdulillah jangan bulanan, mentang-mentang wanita bulanan ya intinya ya. Kalau bisa seminggu sekali, dua kali untuk pemahaman kita supaya kita tidak mudah-mudah. Itu satu ya. Berikutnya perlu ada doa, ketetapan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan kami dalam agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami lagi setelah Islam itu sudah ada dalam diri kita. Nah ini ya satu bentuk pemahaman kita terhadap Islam. Karena kalau orang tahu Islam, bagaimana bisa keluar? Begitu indahnya ini. Orang kalau tahu nikmatnya sesuatu, maka dia tidak akan meninggalkannya. Nah mungkin orang yang keluar itu sebenarnya dia belum masuk Islam. Dia baru menyatakan Islam, tapi sebetulnya dia belum menjalankan. Belum menjalankan, belum merasakan nikmatnya Islam. Mudah-mudahan yang hadir di sini berpisah di rumah juga merasakan nikmatnya Islam ini dengan cara apa? Islam dipahami, diyakini, dan diamalkan. Insya Allah. Jadi kesimpulan dari saya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus sehingga tidak sengaja membatalkan keislaman kita adalah dengan pemahaman yang lebih dan lebih mengenai Islam sendiri, Insya Allah. Dan mencintai Islam itu sendiri. Menikmati Islam itu sendiri. Baik pemirsa, thanks sekali waktu kita sudah berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah bisa bertemu lagi esok dengan pembahasan yang berbeda. Dan ibu-ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya ibu-ibu. Dan hari ini kita tutup dengan doa dari Ustaz Wijayanto. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana